السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimu shalihat, Allah kembali mempertemukan kita dengan kitab Riyadus Salihin, salah satu buku yang sangat fenomenal yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi jembatan ribuan, bahkan jutaan, bahkan mungkin miliaran orang untuk berubah, untuk menjadi baik, untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kita tahu bersama-sama isi buku ini sangat sangat keseharian, sangat mungkin untuk langsung diamalkan sebagaimana hadis-hadis dalam bab ini. Tentu saja sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Dan kita masih bersama bab mulatafati, bab memberi berkasih sayang atau berbuat baik dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sangat butuh dibanding yang lain atas kasih sayang dan kebaikan tersebut. Karena itulah judul bab tersebut, Mulatafah al-yatim wal-banat wa sa'ir al-da'afati wal-masakin wal munkasirin wal isani ilaihi wa syafaqa alaihi wa tawadu'i ma'ahum wa khafzil janahi lahum. Bab berkasih sayang dengan anak yatim, anak perempuan, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang hatinya sedang hancur, berbuat baik kepada mereka, menyayangi mereka, tawadu' dan merendah hati di hadapan mereka. Dan kita tanpa terasa sudah sampai di hadis terakhir atau hadis Abu Darda, hakim hadhil ummah. Abu Darda digelari orang bijaknya umat ini. Jadi salah satu orang yang paling bijaksana di tengah-tengah umat, yaitu Abu Darda. Dan kita sudah jelaskan secara singkat dan terbatas profil beliau dan contoh-contoh kata-kata hikmah dan sikap beliau yang memang menunjukkan beliau adalah salah satu hukama terbaik umat ini, atau orang terbaik dalam masalah, atau diantara orang terbaik dalam masalah kebijaksanaan. Dan beliau alim, beliau ulama, beliau sayyidul qurra fi Damask. Beliau adalah pemimpinnya ahli Quran di Damaskus, dan beliau juga di waktu yang sama muhaddits, orang yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kurang lebih ada 179 hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat di masa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, nama-nama seperti ini layak untuk kita pelajari, kita renungkan perjalanan hidupnya sehingga bisa memotivasi kita dan memberikan kita perspektif baru, arah baru, dan sangat kuat, karena selalu mahal ya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang bijak, apalagi sosok yang digelari hakim, hadil ummah, orang bijaknya umat ini. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis beliau radhiyallahu taala anhu. Mari kita bersama-sama Imam Nawawi. Imam Nawawi Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria rahimahullahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama, seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan wa'an Abi Darda Uwaimir, dari Abu Darda Uwaimir. Kita sudah jelaskan nama asli beliau adalah Uwaimir radhiyallahu ta'ala an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ubuguni ad-du'afa fa innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum, atau ubuguni fi du'afa. Jadi ubuguni du'afa diterjemahkan, carilah aku di antara kaum du'afa. Itu terjemahannya. Semuanya begitu terjemahannya. Okay. Ubuguni fi du'afa atau ubuguni du'afa. Kita akan jelaskan makna ubuguni ad-du'afa yang mungkin sejak untuk sementara kita gunakan terjemahan yang ada di buku, carilah aku di antara orang-orang lemah, du'afa, orang-orang lemah. Fa innama tunsarun wa turzaqun bi du'afaikum, karena kalian diberikan pertolongan oleh Allah dan rizki dari Allah itu hanya karena orang-orang lemah di antara kalian, disebabkan orang-orang lemah di antara kalian, disebabkan kaum du'afa di antara kalian. Hadirin Allah muliakan, hadis ini sangat mirip dengan hadis sebelumnya, sangat mirip dengan hadis sebelumnya. Itu hadis siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunsaruna turzaquna illa bi du'afaikum. Ketika Sa'ad sempat pernah merasa punya kelebihan dibanding orang-orang lain atau orang-orang di bawah beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan dengan mengatakan, hal tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Bukankah kalian ditolong dan diberikan rizki melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Nah, kalau dalam hadis Abu Darda ini radhiyallahu taala an, Nabi SAW menggunakan bahasa ubuguni du'afa. Ubuguni ad-du'afa. Fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum, karena sesungguhnya kalian itu ditolong dan diberikan rizki oleh Allah hanya karena orang-orang lemah di antara kalian. Pesan besarnya hampir sama, tapi ini jauh lebih dalam jemaah. Karena hadis ini melibatkan langsung Rasulullah SAW. Ubuguni ad-du'afa. Apa yang dimaksud ubuguni ad-du'afa? Ada lebih dari satu keterangan, lebih dari satu makna yang dijelaskan oleh para ulama kita. Di antara maknanya dijelaskan oleh para ulama adalah an yatlubu lahu du'afa, wa dhalika liyaktubahum fi diwanil mujahidin wa yasta'ina bihim. Makna yang pertama, Nabi SAW meminta para sahabat radhiyallahu ta'ala an untuk mencari orang-orang lemah. Untuk mencari orang-orang lemah. Jadi tolong carikan orang-orang lemah untukku, itu maksudnya. Tolong carikan orang-orang lemah untukku. Tujuannya untuk apa? agar beliau memasukkan ke kafilah perjuangan beliau, ke rombongan yang akan berjuang bersama beliau dalam jihad dan dalam lain sebagainya. Jadi tolong carikan mereka biar aku bisa masukkan orang-orang lemah itu ke list orang-orang yang berjuang dengan diriku. Jadi carikan mereka agar, kalau bahasa kita sekarang, agar masuk ke database. Loh, kan orang lemah. Biasanya kan kalau yang bicara perjuangan itu kan orang-orang kuat. Ini kenapa orang lemah? Wa ista'ina bihim. Gitu lah. Karena Nabi ingin menginginkan Allah tolong beliau dengan bantuan mereka, ingin minta tolong sama mereka, doa mereka, keikhlasan mereka. Itu sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Makanya Nabi mengatakan sesungguhnya kalian ditolong, tunsurun, ditolong, nasr, dalam setiap perjuangan itu orang-orang lemah kalian. Jadi utlubu lidduafa astainu bihim, itu. Carikan orang-orang lemah agar aku bisa minta tolong sama mereka. Karena kita ini ditolong oleh Allah, sebabnya mereka. Sebabnya mereka. Itu poin. Mungkin secara fisik mereka lemah. Mungkin secara mobilitas dan gerakan mereka lambat. Tapi doa-doa mereka itu bisa menutupi berbagai kekurangan mereka secara fisik dan materi. Keikhlasan mereka jauh lebih besar dampaknya dibanding dampak negatif kalau bersama mereka. Aduh, sama mereka nih lambat nih, atau mereka gak bisa diandalkan, gak punya duit. Tapi doa-doa mereka, keikhlasan mereka, ketulusan mereka, itu sangat membantu sebuah komunitas, sebuah lingkungan, sebuah rombongan, sebuah kebersamaan, dan lain-lain. Makanya Nabi SAW meminta para sahabat untuk tolong carikan untukku para orang-orang lemah. Bayangkan hadirin. Ini sangat out of the box. Ini mind-blowing. Di saat kita berpikir orang-orang lemah itu hanya ngerepotin, hanya bikin susah, hanya bikin lambat perjalanan misalnya, hanya jadi beban, dia gak bisa nyumbang duit, dia gak punya uang, kita yang harus nyumbang dia. Oke, kalau aku bantu dia sekolah, manfaatnya buat aku apa? Ya, gak tahu juga sih, orang dia gak punya apa-apa. Iya, itu secara materi, tapi secara doa, secara keikhlasan, secara ketulusan, itu luar biasa. Itu salah satu mana ubuguni du'afa. Tolong carikan aku orang-orang yang lemah, biar aku bisa masukkan ke database kita, biar aku bisa masukkan jadi bagian sebuah rombongan, bagian dari perjuangan, bagian dari kebersamaan. karena Allah tolong kita dan kasih rizki kepada kita melalui mereka itu. Gitu. Itu. Ini yang harus disadari oleh kita, khususnya penuntut ilmu, khususnya orang yang sudah belajar. Cara berpikir kita itu beda, karena Nabi SAW mendidik kita itu beda. Sebagaimana Nabi SAW punya sahabat-sahabat yang kaya raya, Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain, banyak sekali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi di waktu yang sama beliau pun juga punya sahabat-sahabat dari orang-orang lemah, orang-orang kecil. Di awal-awal perjuangan beliau, kita tahu bagaimana keluarga Yasir, Sumayyah, Ammar. Kita tahu bagaimana kondisi Mus'ab bin Umair setelah masuk Islam. Kita tahu Bilal dan budak-budak yang lain. Pertanyaannya, secara fisik dan materi, apa yang mereka bisa sumbangkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sulit dijawab kalau kita orientasinya materi. Tapi kalau kita bicara keikhlasan, ketulusan, bahwa ibadah itu membantu keberkahan, kita bisa berbicara banyak tentang mereka. Makanya ketika terjadi misk sedikit saja tentang mereka, tentang menyikapi orang lemah, itu bisa langsung turun ayat mengklarifikasi sikap tersebut. Ayat apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Langsung turun ayat. Abasa wa tawalla. Itu kan mis kecil. Dan enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang rendah beliau, tuh enggak mungkin. Ini kan lagi fokus mendakwahi pembesar-pembesar. Biasa orang fokus itu kurang memperhatikan sisi lain, itu kan hal yang normal. Kita juga sering begitu, lebih banyak malah. Tapi langsung turun. Ketika datang seorang yang tidak bisa melihat, buta. Itu langsung diluruskan, hadirin. Lalu gimana kalau kita secara sengaja memarjinalkan mereka, secara sengaja memang merendahkan mereka, secara sengaja dan memang perencanaan dan memang agenda memang gak melibatkan mereka, itu kesalahan fatal. Dan yang rugi kita, kita gak usah bicarakan orang lain, yang rugi kita. Karena innama tunsurun wa turzaqun bidu'afaikum. Dan Nabi SAW menggunakan kata innama, dan beliau adalah ahli bahasa terbaik. Beliau menggunakan kata innama, dan semua orang yang belajar ilmu bahasa Arab balago itu tahu apa makna innama. Itu untuk qasar dan hasar, untuk mengkhususkan, menekankan. Makanya lihat terjemahan sama penerjemah diartikan apa. Coba kita lihat lagi apa terjemahannya. Lihat ada kata-kata hanya. Kenapa penerjemah hafizahullah atau rahimahullah memasukkan kata hanya? Karena ada kata innama. Sesungguhnya kalian diberi pertolongan dari sini hanya karena keberadaan orang-orang lemah di antara kalian. Itu. Karena fungsinya innama, ya itu. Jadi dalam hal atau misalnya kita ada sebuah agenda, ada sebuah ini, upayakan libatkan orang lemah di antara kita, ajak mereka, jadikan mereka bagian. Sebagaimana kita membuka pintu untuk orang kaya atau orang-orang yang punya kedudukan, kita harus buka pintu juga untuk orang lemah. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Bakar, ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Ada Utsman bin Affan, ada Bilal radhiyallahu taala anhuma. Dan semua bermain di kotak masing-masing. Saling ta'awun, saling tolong-menolong, saling solid, saling kompak. Dan mereka meyakini bahwa kekayaan dan kemiskinan semuanya sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan kemiskinan dan ada yang diuji dengan kekayaan. Ada yang diuji dengan kelemahan, ada yang diuji dengan kekuatan, ada yang diuji dengan rasa sakit, dan ada yang diuji dengan kesehatan. Itu aja poinnya. Jadi kalau kita ingin ditolong, ingin dapat rizki, carikan untukku orang-orang lemah. Itu bahasanya. Tolong carikan orang-orang lemah, libatkan mereka. Itu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja sesuai dengan keterbatasan dan kekurangan kita. Mungkin gak bisa. Masih ingat kasus di perang Tabuk? Nabi ketika ada sebagian orang-orang lemah, orang-orang miskin nangis setelah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka nangis hadirin? Tawallau wa ayunuhum tafidhu minad dama' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Karena enggak punya uang untuk ikut berangkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya dana memberangkatkan mereka, gitu loh. Benar enggak nih hadirin? Loh. Masih ingat enggak? Enggak. Yang lalu biarlah berlalu lah Pak Ustaz. Nih kita move on. Melihat tuh ke depan. Lo hadis yang lalu itu jangan dilupakan. Mereka pulang ke rumah mereka, wa'yunuhum tafidu minad dama, dalam kondisi menangis terisak-isak. Karena mereka enggak punya uang untuk berangkat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak punya dana memberangkatkan mereka. Jadi dana di saat Tabuk itu enggak cukup untuk melibatkan dan memberangkatkan semua orang lemah. Itu menunjukkan apa? Libatkan mereka tapi sesuai dengan kemampuan kita, karena kita terbatas. Kecuali kita punya mesin pencetak uang, enggak enak, atau mesin pembuat emas, mungkin enggak terbatas. Jadi hadirin Allah muliakan, semampu kita. Sejarah mencatat memang enggak bisa setiap saat mengakomodir semua orang, tuh enggak bisa. Nabi SAW aja enggak bisa di perang Tabuk. Pada saat Tabuk. Tapi secara konsep yang beliau coba lakukan sesuai dengan kemampuan beliau, ya begitu. Jelas poin yang pertama ini hadirin. Ini penting dan harus berusaha kita terapkan. Dan ini mengajarkan kita jangan segala sesuatu itu dilihat dari sudut pandang materi, duniawi. Atau secara fisik. Kayaknya dia gak bisa ikut, dia hanya buat kita lambat aja. Kita harus dorong dia, harus nungguin dia. Loh, dia itu sebab Allah tolong kita. Emangnya kalau lebih cepat dipastikan lebih selamat. Siapa yang bilang begitu? Kalau lebih cepat pasti, pasti ya, pasti lebih selamat. Belum tentu. Tapi ini kan medannya berat, sulit. Iya. Bisa jadi kalau kita lebih cepat 5 menit, kita ketemu Mas Macan Tutul di 3 km ke depan. Tapi gara-gara nungguin apa salah satu rombongan yang lemah, akhirnya Mas Macan Tutul lewat duluan, 5 menit kemudian baru kita lewat persimpangan yang sama. Mungkin gak sih? Mungkin gak? Anda kenapa pagi ini banyak masalah keluarga? Kok diam aja? Mungkin apa gak sih kayak gitu-gitu tuh? Ya sangat mungkin lah. Kita tuh berpikir terlalu, bukan terlalu simpel, terlalu sempit kadang-kadang. Emangnya kalau lebih cepat pasti lebih baik? Belum tentu. Belum tentu juga. Itu contoh misalnya kalau berkaitan dengan orang sakit atau orang lemah atau orang tua dalam perjalanan. Sudah gak usah ngajak-ngajak mereka, ribet. Kita aja muda-muda. Belum tentu juga. Belum tentu. Berkah itu ngajak orang lemah atau ngajak orang yang susah atau orang-orang duafa itu. Ada dalam sebuah rombongan haji, ada golongan tua, ada golongan muda. Itu dalam perjalanan haji tersebut dan proses menjalani ibadah haji, yang sakit semuanya muda. Yang tua seger bugar. Yang tua-tua atau seger gitu. Yang sakit-sakit tuh itu yang muda-muda. Jadi enggak harus demikian juga. Amalkan sabda Nabi SAW. Nabi gak mungkin salah gitu aja udah. Kalau Nabi SAW suruh cari, carikan orang lemah untukku, kalian tuh ditolong dan diberi rezeki, itu disebabkan oleh mereka. Udah percaya udah. Dan demikian adanya. Gak pernah meleset. Makanya jangan mudah-mudah mencoret orang gara-gara kelemahan secara duniawinya. Mungkin itu tadi, gimana misal kalau apalagi kalau dia soleh ya, apalagi kalau dia bertakwa kepada Allah, kalau bisa libatkan ya. Dan kalau dia nggak punya skill, taruh aja di posisi di mana dia bisa melakukan sesuatu, cari keberkahan hadirin. Nabi SAW yang hadirin, Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan dapat pertolongan full dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjuangan-perjuangan beliau, beliau itu ditolong oleh malaikat apa enggak hadirin? Hah? Ditolong. Tapi kenapa masih mengatakan ini? Ini kan pelajaran bagi kita. Makanya kata Purulam itu, "Utlubu lidduafa astain bihim." Astain bihim. Tolong carikan orang-orang lemah agar aku minta pertolongan sama mereka, atau bahasa agar Allah tolong kita disebabkan mereka. Itu penekanan pentingnya mereka. Itu makna pertama. Makna yang kedua hadirin Allah muliakan. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, Nabi SAW meminta para sahabat untuk mewujudkan keinginan beliau. Harapan beliau. Dari sisi apa? Atau dalam hal apa? Dalam hal mulatofah. Bersikap dalam berkasih sayang kepada orang-orang lemah dan punya hubungan baik dengan mereka. Jadi Nabi SAW meminta para sahabat untuk apa? Wa an yuhaqqiqu matlabahu fi mulatafatihim wa husni alaqatihim biha'ula'id du'afa fayaqul ubuguni fi du'afa'ikum. Jadi Nabi SAW meminta para sahabat an yuhaqqiqu, untuk mentahkik, untuk mewujudkan, merealisasikan keinginan, cita-cita dan harapan beliau. Apa keinginan dan cita-cita beliau? Cita-cita beliau adalah maksimal dalam menyayangi orang-orang lemah dan punya hubungan baik dengan mereka. Itu poinnya. Itu mereka. Jadi hadirin Allah muliakan, salah satu keinginan Nabi kita alaihi salatu wassalam, salah satu cita-cita beliau sallallahu alaihi wasallam, kita itu kompak dengan orang-orang lemah, menyayangi mereka, menyayangi mereka, punya hubungan baik dengan mereka. Kalau kita bahas dengan bahasa yang sedikit lebih luas, agar orang kaya punya hubungan baik dengan orang miskin kita. Dan itu cita itu diantaranya, hanya husni alaqah kan dengan orang-orang lemah. Jadi orang-orang yang kuat punya hubungan yang bagus, yang baik dengan orang-orang yang lemah. Orang-orang kaya punya hubungan yang baik dan bagus dengan orang-orang yang miskin. Orang-orang yang sehat punya hubungan yang baik dan bagus dengan orang-orang yang sakit. Gitu. Maka siapa di antara kita yang mengaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang tergerak untuk mewujudkan keinginan, harapan dan cita-cita tersebut? Gitu hadirin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasannya, karena kalian diberikan pertolongan dan rizki oleh Allah disebabkan mereka. Itu disebabkan mereka. Jadi ini, kalau kalian bangun hubungan dengan mereka, itu berarti kalian mewujudkan keinginanku, harapanku, dan gak ada ruginya gitu loh. Gak ada ruginya, karena kalian tuh diberikan pertolongan dan rezeki itu sebabkan mereka. Jadi ini menutup pintu alasan untuk tidak mewujudkan itu. Yang pertama, ini keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini, kalau ayah kita, ibu kita punya keinginan dan keinginan itu akan menguras tabungan kita, menguras simpanan kita, menguras uang kita, kita akan keluarkan. Kenapa? Keinginan orang tua. Keinginan orang tua. Apa yang orang tua pengen kesehatan ini kan? Orang tua. Kita misalnya suami, ketika istri kita menginginkan sesuatu, bahkan kita rela cari side job, cari tambahan kerjaan, berusaha tambah ini tuh, biar apa? Biar keinginan istri kita terwujud. Kita sebagai istri, kalau kita mencintai suami kita dan kita tahu beliau punya keinginan, kita akan mungkin jual perhiasan kita, jual emas kita, mungkin kita akan jual tas kita akan jual apa yang kita punya untuk mewujudkan cita-cita suami kita. Lihat Khadijah, bagaimana totalitas dalam mewujudkan keinginan cita-cita suaminya sallallahu alaihi wasallam. Itu. Lalu bagaimana dengan umat yang mendengar nabinya sallallahu alaihi wasallam punya sebuah keinginan, punya sebuah harapan, punya sebuah permintaan. Permintaan. Dan apa permintaan dan keinginan beliau? Berbuat baiklah, bangun hubungan baik, dan sayangilah orang-orang lemah. Itu keinginan beliau dan permintaan beliau. Lalu tidakkah kita tergerak? Itu poinnya. Kalau kita enggak tergerak juga, pantaskah kita mengaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu. Dan ini menguntungkan, enggak ada ruginya. Itu tadi kita bilang. Kalau untuk istri, kita bisa cari pekerjaan tambahan. Kita bisa pilih lembur. Kita bisa kerja ini, kerja itu. Kenapa? Istri aku punya keinginan. Atau anak-anak punya keinginan. Kita akan berusaha mewujudkannya. Anakku tuh ingin sekolah di sini dan itu mahal banget. Anakku tuh pengen les ini, dia tuh hobi. Tapi cari tempat kursus atau les ini, itu mahal banget. Saya harus kerja lagi. Saya harus jualan A, jualan B. Biar anak saya bisa sekolah atau bisa kursus atau bisa les di sebuah tempat yang paling bagus. Itu bisa. Akhirnya kita korbankan tenaga, waktu, terus energi. Suami kita butuh, kita akan jual perhiasan kita akan jual emas kita akan jual berlian kita, mungkin kita akan jual tas-tas kita. Gimana biar suami saya mewujudkan cita-citanya? Belum sudah baik, belum sudah jadi pemimpin, belum sudah ini, apa yang saya bisa lakukan? Orang tua pun demikian. Orang tua mau ini, beliau sudah melahirkan, mendidik, mensekolahkan, apa yang mereka mau, saya akan perjuangkan. Sedangkan ini permintaan Nabi SAW, keinginan Nabi SAW. Kalau kita perjuangkan, gak ada ruginya, itu maksudnya. Kenapa demikian? Karena justru itulah kunci rizki dan kunci pertolongan. Kunci rizki dan kunci pertolongan. Makanya ada istilah dulu di kalangan para ulama kita, ada sebuah kalimat, laula syuyukhun raqa wa atfalun rada wa bahaimun rata la sabba alaikum albala asabba. Kalau bukan karena masih ada orang-orang tua yang rukuk dan sujud, dan kalau bukan karena masih ada anak-anak kecil yang menyusui, dan kalau bukan karena ada binatang-binatang ternak yang diurus makan dan minumnya, maka kalian sudah dikasih bencana yang menakutkan dan mengerikan. Jadi kalian gak dikasih bencana itu gara-gara itu. Itu kalimat mutiara di tengah-tengah para ulama dulu. Artinya jangan pernah meremehkan orang-orang tua. Justru kita bersyukur masih ada orang tua ke masjid, masih ada orang tua itu ibadah, masih ada orang tua itu ruku, masih ada orang tua itu baca Quran. Itulah. Walaupun mungkin gara-gara mereka jadi makmum, imamnya bacanya kulhu lagi, terus al-falak lagi. Kalau al-baqarah cuma 1-2 ayat, karena masuk ayat ketiga tulutut orang tua udah gemeter. Udah jangan ngeluh deh. Sedangkan kita sebagai anak muda ambisinya, ini kapan kita nih satu juz? Kapan kita ini setengah juz? Ya sabar, ini kalau ada mereka itu tuh, ini kita gak ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar, orang masih ada orang tua, orang sepuh itu ibadah tuh kita senang. Senang kita, alhamdulillah nih, kayaknya ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu hadirin. Kalau masih ada anak-anak kecil yang menyusui dan seterusnya. Punya anak kecil yang masih menyusui, ya Allah, kan ribetnya minta ampun. Aku enggak ribet, ya Anda enggak ribet, istri Anda ribet gitu. Anda tinggal tidur doang. Justru kalau Anda bilang enggak ribet, Anda jadi tersangka gitu loh. Oh, kalau gitu ribet Pak Ustaz, kalau gitu ribet. Kan kadang-kadang suami itu enggak tahu sama sekali keribetan punya bayi menyusui, ya karena enggak, jarang ada di rumah, langsung tinggal tidur. Kalau dia nangis jam 1 malam, langsung begitu aja udah. Istrinya yang harus bangun, nyusuin, dia tidurnya gitu udah. Enak ya tidur malam ini, nyenyak. Ya Anda nyenyak gitu lah. Istri Anda enggak tidur. Gitu. Ini suami yang ketawa paling kerasnya di tersangka juga ini. Ya kan gitu kadang-kadang laki-laki. Bukan kadang-kadang Pak Ustaz, banyak kata para ibu-ibu. Jadi itu pertolongan lah hadirin. Pertolongan sebenarnya. Ya karena lemah kan. Atau hewan-hewan ternak gitu. Itu tuh makanya. Pokoknya gak ada ruginya deh. Gak ada ruginya. Dan itu bersyukur kita ada orang-orang tua. Atau orang-orang lama yang beribadah tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ini ditolong melalui mereka. Jadi gak ada ruginya. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa mewujudkan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa memenuhi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Dan kalau pada saat kita enggak bisa bantu, bilang baik-baik. Dan beristighfar sama Allah dan bertekad semoga kita bisa bantu mereka di kesempatan yang lain. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.